Boga kabogong anak calo serta cion, hey! Awak nak genuk sinangan untuk itu. Bibir moncokok monyong siga ini tokok, hey! Lempang age boy siga entok anyar nenok. Ceri lepi penor siga piring lodok. Liang irung ngelga siga liang telur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak Abdi cucu. Saha Pak, iya kacau. Untuk menggunakan kian. Kang Darso, iya lah sabar. Kang Darso, iya jeng pasangan puting itu. Kang Darso, iya atuh. Mangke cucu, mangke. Halo. Aduh, cucu dari. Tok tok tok tok, sora panto diketok. Tok tok tok tok, sora panto diketok. Dirimu yung pikir bingung. Gering nantung ngalang layung mudi dagoan si mimin torojo cucu deh tok ketok ketok sorapan to diketok tok ketok ketok sorapan to diketok kalabakan kaedanan tepubuk rarasaan mudi harap gemesi mim torojo cucu deh ngarek sare mi harap ngendi papang ijen mimin anu datang ngadom si cucu ngawani wani ke ini trekan yang kak imah mimin di tengah jalan dicegah cucu ngarek sare mi harap ngendi papang ijen mimin anu datang wani-wani ke ini tekan yang kak imah mimin di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok panto hati diketok daripada jadi jangan nuntung-tung nak matak arah ges kapalang nasib sial ya sudah cucu saja. Bali kos licinan we cin aya naon cok aya naon Kang Darso mang bosen nya moal cucu ka dieu teh sanes nanaon aya lima masalah oh dihukeun ka hiji emut wae oh ka invention wae ka tilu hoyong tepang wae atuh ka opatna aya teh ka dua leutik anu terakhir kali Marusia, kurang ge pada ngantos. Tok ketok ketok, sora panto diketok. Tok ketok ketok, sora panto diketok. Diri temu yung, pikir bingung, gering nantung, ngalang layung, nudi dagoan si mimin torojo, cucu deh. Kaedanan tepubuk rarasaan nu diharepkeun si mimin torojo cucu deh ngarek sare miharep mimpi papangi jeung mimin anu datang ngadong si cucu ngawani-wani ke ini rekan jangka imah mimin di tengah jalan dicegah cucu ngarek sare datang adong si cucu ngawani-wani ke ini tekan jangka imah mimin di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok panto hati diketok daripada jadi jangar nutung-tung nak matak arang kes kapalang nasib sial ya sudah cucu saja ngarek sare miharep di papang ijem mimi anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini rekenjang ka imah mimi di tengah jalan dicegah cucu ngarik sare miharap di papang ijem mimi anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini rekenjang ka imah mimi di tengah jalan dicegah cucu ngarik sare miharap datang adon si cucu ngawani-wani ke ini rekenjang ka imah mimi di tengah jalan dicegah cucu narik sare miharep mimpi papang ijeng mimin anu datang adon si cucu ngawani-wani ke